mikir gitu. Mau pulang bisa yang suka berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV, Yupi TV dan yang KTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya ada anjuran dari tahmir agar jamaah merapat ke depan supaya yang baru datang bisa masuk dan bisa duduk di majelis ini. Saya mau bilang apa ini? Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dan mengawali kajian tentang hadis yang ke-20 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Jami' dari Bulughul Maram. Malam ini insyaallah tanggal 3 Syaban 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Mei 2018, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hadis ini dan insyaallah malam hari ini akan kita selesaikan. Yaitu hadis yang berbunyi wa 'Abdullah bin 'Amr radhiyallahu anhuma dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridha Allahi fi ridha walidain. Keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Dan ini sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Wa sahatullahi fi sahatil walidain. Dan kemurkaan orang tua dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan bahwa manakala orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Murka itu apa? Marah. Manakala orang tua marah kepada kita, maka Allah pun akan marah kepada kita. Itu konsekuensi dari kemarahan orang tua kepada kita. Dan saya belum menemukan ayat atau hadis yang mengatakan kalau bos marah kepada kita, Allah marah sama kita. Kalau komandan marah sama kita, Allah marah sama kita. Belum. Kalau teman marah sama kita, Allah marah sama kita. Belum. Yang saya temukan adalah kalau orang tua marah sama kita, maka Allah pun akan marah sama kita. Marah karena apa? Karena segala jenis perbuatan atau segala jenis ucapan atau segala jenis perilaku yang menyinggung perasaannya. Setiap ada ucapan, setiap ada perilaku, setiap ada perbuatan yang kita lakukan dan itu menyebabkan orang tua kita marah, maka Allah pun akan marah kepada kita. Mutlak? Mutlak? Tidak. Tergantung apakah perbuatan yang kita lakukan itu sebuah perbuatan yang melanggar aturan agama atau tidak. Kalau seandainya orang tua kita meminta kita untuk melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut melanggar aturan agama, kemudian kita tidak taat karena kita tahu hal itu melanggar aturan agama, lalu gara-gara kita tidak taat orang tua kita marah, apakah Allah akan marah sama kita? Tidak. Karena apa yang kita lakukan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika masuk Islam, ibunya tidak terima. Dan ibunya masih di atas kesyirikan. Ibunya masih musyrik. Begitu Sa'ad masuk ke dalam agama Islam, ibunya protes dan memaksa Sa'ad untuk kembali ke ajaran nenek moyang. Apa respon Sa'ad? Apa respon Sa'ad? No way. Bukan? Why not? Ya. Akhirnya ibunya itu tahu bahwa saat ini sangat sayang kepada ibu. Sejak sebelum masuk Islam sampai setelah masuk Islam. Dan ibunya ini ingin memanfaatkan emosional yang ada di dalam diri saat. Maka ibunya mengancam saat, kalau kamu gak murtad, Kalau kamu tidak balik kepada ajaran nenek moyangmu, ibu tidak akan makan, tidak akan minum. Dibikin tetap sambil. Dibikin tetap. Saat mengatakan bunda, saya tidak akan keluar dari agama. Akhirnya satu hari berlalu, ibunya ternyata berjalan tidak makan dan minum. Ibunya ngomong sama saat, kalau aku sampai mati, namamu akan tercemar di seantero kota Mekah ini bahwa engkaulah yang membunuh. Saat tidak, saya tidak akan meninggalkan agama. Hari kedua, ternyata ibunya belum mau makan dan saat tidak mau makan. Hari ketiga, hari keempat, ibunya semakin lemah dan nafas nanti dalam satu. Dan saat terkokoh tidak akan meninggalkan ajaran ini. Ibunya seperti lemas. Dibujuk-bujuk sama saat ayo mau makan. Tidak. Sama-sama bersikukuh. Aku tidak akan makan dan tidak akan sampai engkau tinggalkan agama Muhammad. Ketika nafas itu semakin tersengal-sengal, saat pun berkata, wahai ibu, andaikan engkau punya 1000 nyawa, bukan berapa, bukan berapa. Andaikan engkau punya 1000 nyawa, lalu nyawa yang 1000 itu satu persatu dicabut oleh Allah di hadapan kedua mataku, aku tidak akan tinggalkan agama ini. Teman-teman tuh yang kayak mikir anakku, tapi aku paham. Akhirnya ibunya menyerah, minta makan, minta minum, dan akhirnya masuk Islam. Happy ending. Kenapa saat seperti itu? Karena beliau tahu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an yakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Harus seorang muslim itu kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada semuanya selain Allah dan Rasulnya. Berarti termasuk di dalamnya siapa? Orang tua. Termasuk di dalamnya anak. Termasuk di dalamnya istri. Termasuk di dalamnya suami. Seluruh manusia. Boleh kita mencintai orang tua kita, boleh kita mencintai anak kita, boleh kita mencintai pasangan kita, akan tetapi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus di atas segalanya. Makanya hadis yang tadi kita bawakan, kemurkaan orang atau kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua, itu ada batasannya. Jadi jangan sampai nanti orang tua kita mengatakan, pokoknya kamu harus nantar ini ke Batuun. Kalau saya lupu-lupu lo bakal sakit. Kamu berapa? Kalau saya gak bisa untuk yang satu itu tolong. Kalau saya ngantar ini, ngantarin misalnya makanan ini tuh satu kampung orang apa-apa. Bagus kemana dia? Yang penting jangan sesuatu yang haram saya tidak akan lakukan. Walaupun saat itu kemudian ibu marah, maka dalam kondisi seperti ini Allah tidak akan murka. Justru Allah akan ridho. Karena kita tinggalkan perintah ibu kita dalam rangka untuk menghindari kemurkaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus contohnya Ustaz, durhaka kepada orang tua yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita seperti apa Ustaz? Contoh, ketika kita tidak mau menikahi kedua orang tua. Jadi ketika kita masih kecil, kita yang dinafkahi. Tapi begitu kita sudah mandiri dan kita tahu orang tua kita ini dalam keadaan butuh, kemudian kita tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita, maka saat itu bisa masuk kategori durhaka. Apalagi orang tua yang tidak punya pensiunan. Dan yang lebih tragis adalah anak-anak yang minta pensiunannya orang tua. Banyak. Pada nasri, tanggal penuh. Ternyata datang menjenguk orang tuanya ini agak nyato, padahal pensiunannya tinggal berapa, dicukupi ya. Namun kemudian sekarang waktunya ada beri, masa wis dua anak ini nyato bengong nama negau ini, ada yang harus masih sama orang tua. Pernah suatu hari ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan orang tuanya yang punya utang sebagai dia mau gak dibayar. Masya Allah. Ada anak datang kepada seorang Rasul Sallallahu ngadu tentang siapa? Orang tuanya. Bapakku, ibuku, utang orang dibayar bayar. Apa kata Nabi Sallam? Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta milikmu itu adalah kepunyaan kedua orang tua. Jadi dua berita dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Kamu dan hartamu. Jadi bukan cuma hartamu saja, kamu itu, kita ini, dan harta yang kita milikkan adalah milik orang tua kita. Wah, para orang tua, kok beneran gitu. Umay tak sebut baik. Ya tidak sampai taraf seperti itu. Ya kita harus pengen. Ini contoh. Tidak menafkahi kedua orang tua, manakala mereka butuh dan buat. Apalagi orang tua kita yang bukan pensiunan, alias tidak punya pensiun, kerjanya mengandalkan fisiknya. Begitu fisik semakin berkurang, mau tidak mau dia tidak bisa bekerja. Maka sekarang tugasnya anak untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Yang kedua, di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah mengungkit pemberian anak kepada orang tuanya. Yang kedua ini tidak kalah menyakitkan hati orang tua dibandingkan yang pertama. Nasi, akan tetapi mungkin. Coba, apa kurang? Kemarin kan sudah dikasih segini. Aku kan sudah nanggung listrik, sudah nanggung PDAM, sudah nanggung apa lagi? Telepon. Masa suruh nanggung makan lagi? Alhamdulillah. Dia ngasih tapi mungkin. Dan yang seperti ini, pahala dari apa yang sudah dia beli, berikan kepada orang tuanya, akan musnah. Karena salah satu perbuatan yang menggugurkan amal saleh adalah mengungkit. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Surat apa? Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian gagalkan, jangan kalian batalkan, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian bilmani wal-adha, dengan memungkit-mungkit dan menyakiti orang yang tidak berdosa. Saking para ulama kita hati-hatinya dari sebuah penyakit yang namanya mengungkit-ungkit. Sebagian ulama kita ini kalau kasih baju sama orang lain, kasih apa? Baju. Kemudian baju itu dipakai sama orang tersebut, kok di tengah jalan mau pasang, udah kelihatan tuh kita bisa kebaik. Kemudian mau pasang, dia cari jalan yang lain. Dia cari jalan yang lain supaya gak jadi pasang. Kenapa? Dia takut. Takut mungkin tatapan matanya kan ketemu kan sama itu betul salah dalam kelaminnya apik ya. Walaupun tidak mungkin, tapi hati orang yang diberi itu merasa isi teman dia sebenarnya orang itu sebenarnya itu saking takutnya ulama kita untuk terjerumus sebagai perilaku namanya mungkin, padahal mungkin cuma dengan pandangan saja. Bagaimana dengan orang yang ngomong? Kok dia berbunyi ini kok dia sini sana kan? Aku lagi bagian bilang persen berapa? Indah kita dua, indah kita dua persen. Kalau ini terkena kepada orang lain, apalagi itu kepada orang tua. Seandainya perbuatan mungkin ini terkena, manakala kita lakukan kepada orang lain, kepada teman kita, kepada tetangga kita, apalagi ini kita lakukan kepada orang tua kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sahih, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, tiga jenis manusia yang tidak akan masuk surga. Berapa? Tiga. Al-a'u liwalidayhi, yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka. Yang kedua, wal-mudminu al-khamr, yang kedua adalah orang yang kecanduan minuman keras, termasuk obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang yang narkoba, ekstasi, apalagi pil poplo, oplosan, masuk semuanya sih. Dan yang ketiga, al-mannanu bima aqta, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Coba bilang yang pertama siapa? Anak durhaka. Yang kedua? Kecanduan minuman keras. Yang ketiga? Orang yang suka mengungkit. Anak yang tadi itu ngasih sama orang tuanya, kemudian dia ungkit-ungkit, dia kena dua kasus sekaligus. Dua pasal nanti. Yang pertama, pasal dia durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, pasang dia memungkit-mungkit. Dan Nabi SAW katakan, layak bulu jantan. Tidak akan sesuai. Contoh. Contoh yang lain. Menyebut-nyebut kekurangan orang tua di hadapan orang lain. Bapak mau biaya yang kudu dan begitu kamu. Aku pun di kamar ini sendiri. Bahkan kadang-kadang kita ungkap aib orang tua kita di hadapan orang lain. Dan ada juga sebagian anak yang malu untuk menyebutkan orang tuanya di hadapan orang lain. Dan ada pula yang merasa malu untuk berjalan bersama orang tuanya. Alasannya apa? Mungkin cuma tamatan SD. Sedangkan Anda lagi di wisuda S1. Mungkin karena gak ganteng. Mungkin karena bajunya kampungan. Mungkin karena cacat. Mungkin karena jalannya kurang sempurna. Nah, ini adalah manusia-manusia yang menuntunmu dahulu ketika engkau tidak bisa jalan. Ini adalah orang-orang yang menggendongmu dahulu ketika engkau masih kecil. Ini adalah orang yang menyuapimu dahulu. Dialah yang bekerja membaring tulang siang dan malam untuk membiayai SPP kuliahmu. Engkau malu? Ah, ini orang tuanya datang, ibu nunggu aja di masjid sana, nunggu aja di musola. Pak Rasul, sedangkan Anda di ruangan yang ber-AC. Ini durhaka kepada orang tua. Sekedar kita mengucapkan kepada orang tua kita, atau mengucapkan itu saja sudah masuk dalam kategori durhaka. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqullahuma uffin." Jangan sekali-kali engkau katakan kepada orang tuamu uff. Uff ini bisa ditafsirkan bisa ditafsirkan apalagi dengan anak yang membentak orang tuanya. Ada seorang ulama salaf dipanggil oleh ibunya, "Le," kemudian dia angkat suara karena mungkin ibunya jauh, dia angkat suara melebihi volume suara orang tua. Mungkin ibunya mengatakan "Le," kemudian dia "Ge," cuma beda beberapa apa namanya itu kotak atau berarti ya notasi suara, cuma beda volume berapa. Dia baru sadar bahwa suaranya itu melebihi suara orang tuanya. Langsung saat itu juga dia pergi ke pasar beli budak dan dia merdekakan budak itu untuk menembus kecurhatan dia kepada ibunya. Budak itu lebih mahal dari sapi. Mungkin satu budak itu sama dengan 10 sapi. Berarti langsung sedekah berapa? 20 juta kali 10 berapa? 200 juta. Langsung saat itu dia sedekah 200 juta untuk menebus durhaka dia kepada orang tua. Cuma mengangkat suara. Bagaimana dengan anak yang melontok kepada orang tua? Bagaimana dengan anak yang membentak orang tuanya? Bagaimana anak yang membuat menangis ibu? Ketika disuruh tidak segera berangkat. Alasannya bukan juga alasannya syar'i. Bukan sedang sholat subuh, bukan sedang berjihad, bukan sedang membaca Al-Quran. Apa alasannya? Lagi asyik main PS, lagi asyik main game, lagi asyik baca buku seminar. Hati-hati. Dan seandainya orang tua sampai marah kepada anaknya, kemudian dia mengeluarkan doa di tamat, karena doanya orang tua adalah sebuah doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu. Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihi. Tiga jenis doa yang bakalan dikabulkan tidak diragukan sedikit pun. La syakka fihi, alias pasti terkabul. Yang pertama akan disebutkan da'watul wali, doanya orang tua. Doa kebajikan atau doa keburukan? Doa yang baik-baik apa termasuk yang buruk-buruk? Yang mana? Dua-duanya. Hadis yang tadi saya bacakan, hadis dari Abu Dawud, nyatakan hasan atau syarat bani. Ternyata ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh imam Al-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan, da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk anaknya yang bermuatan keburukan. Nek bahasa lelong Jawa apa? Nyumpakani. Sampai orang tua kita mengatakan, silakan le. Di end, tangan sudah. Makanya yang pernah membuat marah orang tua, bahkan sampai terlontar doa yang buruk dari lisan orang tua kita, andaikan beliau masih hidup, cepat minta supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Pernah ada seorang anak, ada seorang ulama, namanya Aban Ibnu Ayyash. Siapa namanya? Aban Ibnu Ayyash. Ketika beliau sedang berjalan, di tengah jalan beliau lihat ada jenazah. Ada jenazah yang digotong hanya oleh 4 orang, dan tidak ada satu pun yang ikut mengangkat jenazah. Cuma berapa? 4 orang. 4 orang itu pun orang bayaran. Dan ada seorang wanita di belakang jenazah tersebut mengantarkan tubuh. Singkat cerita, selesai dikuburkan. Kemudian empat orang dan satu ibu pulang. Siapa nama orangnya tadi? Siapa nama orang anaknya tadi? Abang Ibnu Ayyash. Abang Ibnu Ayyash penasaran. Ini pasti ada sesuatu. Masa tidak ada orang-orang yang mengantar jenazah ini ke kuburan kecuali empat orang? Empat orang itu pun cuma bayang. Akhirnya dia bumbuti wanita tersebut kemana pulang, karena feeling dia wanita ini adalah ibu. Maka dibuntutilah wanita tersebut sampai ke rumah. Ulama tersebut melihat kayaknya hari ini gak cocok kalau saya langsung bucu-bucu ke mana. Akhirnya setelah berapa hari kemudian dia datang ke rumah ibu. Tampak-tampak dari ibu menunggu. Silakan. Saya ingin mengucapkan takziah. Saya ikut berbela sungkawa atas musibah yang menimpa. Akan tetapi boleh saya bertanya? Oh silakan. Mohon maaf, jenazah yang kemarin itu siapa? Wanita tersebut mengatakan itu anak. Itu anak. Ada yang dulu. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketika Aban bertanya kepada ibu tadi, itu siapa? Itu anak. Kok bisa kejadiannya seperti yang kita lihat, hanya 4 orang yang mengantar jenazah, itu pun mereka adalah orang yang dibayar. Maka ibu tadi pun mulai bercerita, anakku adalah orang yang hari-harinya dipenuhi dengan maksiat. Dosa-dosa besar dia kerjakan. Dan lebih parah dari itu, anak ini durhaka kepada aku. Sering menyakiti, sering menyinggung perasaan. Sampai datang suatu hari anakku sakit keras. Dan dia merasa bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Maka kemudian, saat aku menunggu dia dalam keadaan dia hampir sekaratul maut, anakku bertanya kepada dia, "Ya Allah, acuri ini nanti saatnya. Wah ibu, apakah engkau ingin aku bahagia? Apakah engkau ingin aku bahagia?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Iya, demi Allah sayang. Untuk kamu, kasih sayang orang tua sepanjang masa. Walaupun sudah disakiti bagaimanapun, ibu tadi tetap dia ingin anaknya bahagia." Maka anak itu berkata, "Wah ibu, kalau engkau ingin aku bahagia, nanti ketika aku sedang sekarang, bimbing aku untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bimbing aku wahai ibu." Kemudian letakkan kaki di atas kepala, injak kepala, kemudian katakan, "Inilah akibat anak yang durhaka kepada orang tua. Akan tetapi aku mohon, saat ini juga engkau angkat kedua tangan, engkau berdoa kepada Allah, 'Allahumma inni amsayti radiyatan 'anni farban.' Ya Allah, hari ini aku ridho kepada anak. Hari ini aku maafkan anak. Wahai Rabbi, maafkan anak karena aku sudah maafkan dia. Dan jangan engkau kasih tahu kepada orang-orang bahwa aku sudah mati, karena aku yakin tidak ada orang yang mau mengantar jenazahku ke kuburan." Maka kemudian Imam Abbas bertanya, "Engkau penuhi permintaan anakmu, engkau lakukan apa yang diminta oleh anakmu, engkau tahuin dia, engkau doakan dia?" Kata ibu tersebut, "Ya, aku doakan anakku supaya dia diampuni." Terus gimana? Abah penasaran, "Terus gimana akhirnya?" Sang ibu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, malam harinya, ketika sore hari atau siangnya anakku berbubuk, malam harinya aku bermimpi bertemu dengan anakku. Dan di dalam mimpi itu anakku berkata kepada aku, 'Wahai ibu, alhamdulillah, Allah ampuni dosa-dosaku dengan Tuhan, wahai ibu.'" Ini yang masih punya orang tua yang hidup, berarti masih punya kesempatan. Maka yang merasa pernah menyakiti orang tuanya sebelum terlambat, minta maaf kepada Allah dan minta didoakan kepada orang tua agar beliau ridho dengan kita, karena keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua. Ustaz disebutkan orang yang berhaga dan mengutip tapi pemberian tidak akan masuk surga, bagaimana dengan ayat di mana Allah akan mengampuni dosa selain syirik? Mengutip durhaka itu dosa yang kaitannya dengan hak bani Adam, dan dosa yang kaitannya dengan hak bani Adam tidak akan digugurkan oleh Allah kecuali seandainya bani Adam tersebut memaafkan. Dosa yang kaitannya dengan hak bani Adam sesama manusia tidak akan digugurkan oleh Allah kecuali seandainya manusia yang kita sakiti itu memaafkan kita. Kalau tidak, maka kita akan bertanggungjawabkan nanti di akhir. Bisa dengan cara cabut pahala atau dengan cara kita menanggung dosa orang tersebut atau dengan cara dibakar di api neraka. Ada dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya pernah membentak ibu saya, apa yang harus saya lakukan? Sudah tadi saya katakan. Dan sampai dia memaafkan. Ustaz, semangat saya untuk menuntut ilmu sangat tinggi. Saya ingin membuat di luar kota. Namun jangka waktu di pondok itu harus 2-3 tahun. Sedangkan ibu saya ridhonya 1 tahun. Bagaimana sebaiknya? Ruang juga butuh bimbingan ilmu. Apalagi ibu saya sedih bila saya tinggal selama. Ada nggak belajar agama atau mondok yang di dalam kota? Kalau ada, itu diprioritaskan. Kalau ada mondok yang di dalam kota, itu diprioritaskan. Maka Anda bersyukur. Kalau seandainya orang tua malah dulu Anda untuk mondok di luar kota. Ini ada anak-anak yang mondok di luar kota. Diabot-aboti sama ibu. Dan Anda kadang-kadang sebagai orang suruh mondok, malah enggak mondok. Maka cari mondok yang ada dalam kota. Kalau pun terpaksa keluar kota, ikuti apa kata ibu 1 tahun. Siapa tahu nanti setelah 1 tahun ibu berubah pikiran. Kalau ternyata tidak berubah pikirannya, ikuti apa kata ibu. Ibu saya muslimah, ayah saya Nasrani, sudah memfasilitasi saya untuk belajar musik dari kecil. Setelah saya tahu bahwa musik itu haram, saya meminta orang tua saya untuk berhenti belajar musik, tapi ibu saya tidak setuju dan tetap menyuruh saya untuk bermusik sampai mendapatkan ijazah. Ayah saya juga berkata dia bersedia menanggung dosa saya bermain musik. Pada usia 14 tahun ini saya bimbang untuk berhijrah ke kampung dan meninggalkan rumah orang tua saya atau tidak. Karena di rumah orang tua saya sering diancam dan sempat diberi kekerasan secara fisik. Akhirnya saya putuskan untuk berhijrah dari rumah orang tua saya yang ada di Jakarta ke rumah nenek saya. Jadi ibu saya yang sudah mengenal agama Islam dengan baik dan mendukung saya. Akan tetapi hijrah saya ini membuat orang tua saya murka dan menangis. Bagaimana Ustaz? Soalnya saya pernah dengar bahwa murka ibu adalah murka Allah. Ibu saya juga mendoakan keburukan pada saya. Dia berkata bahwa aku akan disakiti anakku lebih pedih lagi kelak karena saya perempuan. Padahal saya berhijrah untuk hari surga, tapi saya takut tangisan dan murka orang tua saya malah akan membawa saya nanti ke neraka. secara umum, tadi kita sudah sampaikan, ketika orang tua kita memaksa kita melakukan sesuatu yang melanggar agama, kemudian kita tidak mau, lantas gara-gara itu orang tua marah, maka itu tidak termasuk kategori durhaka. Akan tetapi, bisa saja kita ini salah ucap, bisa saja ketika kita menolak permintaan itu kata-kata kita agak kasar, atau kita meninggi suaranya, kan kemungkinan-kemungkinan itu ada. Maka walaupun Anda tidak merasa bersalah, tetap minta maaf. Tetap minta maaf kepada orang tua. Semampu yang bisa dilakukan. Semampu yang bisa dilakukan. Dan doakan. Apa yang Anda hadapi tidak seberat siapa? Sebaliknya. Subhanallah. Saat diwakaf. Dan seberat itu. Doakan. Mudah-mudahan kedua orang tua mendapatkan hidayah. Dan saya yakin ketika kita tulus berdoa, Allah akan mendengarkan doa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.